nyanyian sang Dewi. Menghimbau sendu dan diri yang tersampaikan dalam sepi. Mengapa tiada pernah berlalu dalam sepi ini, tiada akan terjadi dalam angan sunyi. Pergilah kau pergi, biar badai hidup ini datangkan menerjang. Biar badai hidup ini datangkan menerjang. Getar sukma tak gontai, biar sepi mencekam hidupku. Nyanyian sang Dewi menghimbau sendu dan diri yang tersampaikan dalam sepi. Mengapa tiada pernah berlalu dalam sepi ini, tiada akan terjadi dalam angan sunyi. Pergilah oh pergi, biar badai hidup ini datangkan menerjang. Biar badai hidup ini datangkan menerjang. Getar sukma tak gontai, biar sepi mencekam hidupku.